من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi ilmu, dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan seseorang untuk masuk surga. Itu bermakna sebaliknya, siapa yang tidak mau menuntut ilmu, maka tidaklah akan dimudahkan jalannya ke surga. Sebab orang yang menuntut ilmu, dia dapat mengetahui sebab-sebab yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Demikian pula dia mengetahui sebab-sebab yang bisa menjauhkannya dari neraka. Sehingga wajar kemudian orang-orang yang paling takwa kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ilmu dan ketakwaan senantiasa berjalan bersama. Semakin baik ilmu seseorang, semakin takwalah dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semua yang bisa mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Sehingga tugas kita tinggallah untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama. Dan kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak menuntut ilmu, kita akan terjatuh di dalam berbagai macam penyimpangan. Kita akan terjatuh dalam berbagai macam bentuk kesesatan. Bahkan kebodohan adalah aslu kulli syarr. Sebagaimana kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kebodohan itu merupakan pangkal segala kejelekan. Munculnya berbagai macam kesesatan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan, pangkalnya adalah karena kebodohan. Kita lihat sejarah, kapan terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi ini? Dan apa sebabnya? Kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi ini setelah berlalu masa yang cukup panjang manusia berada di atas tauhid, yaitu 1000 tahun lamanya antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh. 1000 tahun manusia semuanya mentauhidkan Allah, tidak ada satupun yang menyekutukan Allah. Inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu nabiyyina mubashshirina wa munadhirin. Dahulu manusia adalah umat yang satu, kemudian Allah mengutus para nabi untuk memberikan peringatan, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Maksud ayat ini, dahulu manusia satu di atas tauhid, kemudian mereka menyekutukan Allah. Disitulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul, mubashirina wa munzirin, memberikan kabar gembira, yaitu mengajak kembali kepada tauhid, dan kabar gembira berupa jaminan surga, jaminan keselamatan bagi siapa yang benar-benar mentauhidkan Allah dan memberikan peringatan, yakni melarang dari kesyirikan dan mengancam dengan ancaman azab Allah yang sangat pedih bagi siapa yang masih menyekutukan Allah. Inilah awal terjadinya kesyirikan. Bagaimana ceritanya? Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana dalam As-Sahih ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'unq wa nasra, dalam surat Nuh. Kaum Nabi Nuh mengatakan, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Kenapa mereka mengatakan demikian? Untuk menghalangi dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk kembali mentauhidkan Allah, tetapi sebagian kaumnya mengatakan, jangan. Jangan ikuti Nabi Nuh. Tetaplah kalian menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan mereka. Dan ini sudah merupakan sifat syaitan. Syaitan akan selalu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Saling berwasiat kepada kejelekan, kejahatan, kesyirikan dan kekufuran. Ini sifat mereka. Dan menghalangi dakwah kepada tauhid. Ini wajar. Wajar dalam tanda petik. Sifatnya kaum musyrikin. Sifatnya setan. Metode setan. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai mengikuti dakwah yang benar. Sebagaimana Allah ingatkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, dan mereka, musuh-musuh itu adalah para setan. Siapa mereka? Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Disebutkan terlebih dahulu setan dari kalangan manusia, kemudian jin. Apa metode mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka saling membisikkan ucapan-ucapan yang indah namun menipu. Jadi mereka pun tolong menolong antara satu setan dengan setan yang lainnya, saling tolong menolong. Untuk apa? Untuk menghalangi dakwah tauhid. Jangan sampai kepada umat dihalangi. Ini sifat syaitan. Kita katakan sekali lagi, wajar dalam tanda petik, yang namanya setan memang itu tugasnya. Yang namanya kaum musyrikin, orang-orang kafir menentang dakwah tauhid, memang itu tugasnya. Agar umat jauh dari tauhid. Tetapi yang kita tidak habis pikir, yang kita herankan, ada orang yang mengaku muslim, bahkan tidak jarang yang mengaku ahlus sunnah, menghalang-halangi saudaranya yang mendakwahkan tauhid, memboikot, menggembosi, dan tindakan-tindakan yang lainnya untuk menjauhkan umat dari dakwah yang diserukan saudaranya. Waliyadzubillah. Kemudian mereka mengatakan, wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah kalian meninggalkan Wad, jangan pula Suwa, jangan pula Yaguth, jangan pula Ya'u dan Nasr. Disebutkan nama lima sesembahan mereka. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'u dan Nasr. Siapa mereka ini? Apakah mereka ini adalah setan-setan juga yang mengajak mereka menyembah selain Allah? Ternyata bukan. Ini justru adalah orang-orang saleh. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Lima orang ini adalah orang-orang saleh dari kalangan kaum Nabi Nuh. Kok bisa mereka disembah, dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, falamma halaku auha asy-syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Tatkala mereka meninggal dunia, maka setan membisikkan kepada kaumnya, mempengaruhi mereka, buatlah patung-patung sebagai monumen peringatan, dan letakkan patung-patung itu di tempat di mana dulu mereka biasa beribadah kepada Allah. Wasammuha bi asma'ihim, dan namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu walam tu'bad. Maka mereka pun melakukan bisikan syaitan tersebut, dan ketika itu belumlah patung-patung itu disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubida. Sampai ketika sudah mati semua generasi tersebut yang membuat patung-patung itu, kemudian berganti generasi yang baru, datang anak-anak mereka, ilmu dilupakan, barulah kemudian patung-patung itu disembah. Dikatakan Imam Al-Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata tidak seorang saja dari kalangan salaf, falamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul abadu fa'abaduhum. Tatkala mereka meninggal, maka kaumnya ini beriktikaf, berdiam diri untuk beribadah di kuburan-kuburan mereka. Sangkaannya karena ini adalah orang saleh, maka ibadah di situ lebih afdol, lebih baik, doa di situ lebih dapat diterima. Mereka enggak berdoa kepada penghuni kubur itu, berdoanya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah. Kemudian mereka buat gambar-gambar atau patung-patung orang saleh tersebut, fa'abaduhum, pada akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Dalam riwayat yang lain mereka mengatakan, lau sawwarnahum kana ashwak lana ilal ibadah fasawwaruhum. Andaikan kita menggambar atau membuat rupa dan patung-patung orang-orang saleh tersebut, niscaya itu akan lebih membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mereka pun membuat patung-patung tersebut. Inilah sekilas sejarah terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Dan kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir kisah, tidak ada yang menyebabkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kecuali karena kebodohan. Maka kisah ini menjelaskan kepada kita bahayanya kebodohan dan pentingnya ilmu di tengah-tengah masyarakat. bahwa dengan kebodohan manusia akan mudah ditipu oleh syaitan. Kalaulah mereka itu mengerti agama Allah, maka tatkala syaitan datang kepada mereka memerintahkan mereka untuk membuat patung-patung, untuk beribadah di kuburan-kuburan mereka, walaupun syaitan menghiasinya dengan sesuatu yang indah, kalau mereka memiliki ilmu, mereka tidak akan tertipu. Mereka tidak akan tertipu. Iya. Sebab dalam kisah ini syaitan menggunakan metodenya yang paling berbahaya, yang hanya bisa menipu orang-orang bodoh, yaitu irduhul batil fi suratil haq, menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Pertama dikatakan, buatlah patung-patung, beribadahlah di kuburan orang-orang saleh. Tujuannya apa? Tujuannya sangat mulia sekali. Tujuannya sangat baik sekali. Apa itu? Agar mereka semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ternyata tujuannya mulia sekali. Bukan tujuan jelek. Agar mereka bisa lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah orang-orang yang jahil, asalkan niatnya baik, dia tidak mengerti dalam ibadah itu tidak cukup niat baik, perlu juga cara yang baik, perlu ilmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima suatu ibadah walaupun niatnya sudah baik, namun caranya tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka sebab pertama terjadinya dosa terbesar di muka bumi ini adalah karena kebodohan. Kemudian kebodohan itu diwariskan generasi berikutnya. Kenapa? Karena generasi sebelumnya tidak mengajarkan anak-anak mereka, tidak menuntut ilmu. Generasi berikutnya tidak menuntut ilmu, sehingga semakin mudahlah setan untuk menyesatkan mereka. Dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, ketika berganti generasi dan generasi sebelumnya tidak mengajarkan generasi setelahnya, maka setan datang lagi kepada anak-anak mereka dan mengatakan, dahulu bapak-bapak kalian menyembah patung-patung tersebut. Pada akhirnya mereka pun menyembah patung-patung itu. Maka ini di antara bahaya yang sangat besar ditimbulkan dari kebodohan tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai hari ini pun masih kita saksikan. Masih kita saksikan bahwasannya kebodohan tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan berbagai macam kejelekan. Persis seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal segala kejelekan. Sehingga perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan yang paling Allah murkai, justru dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan tawassul, ini ibadah. Ini ibadah. Mencintai orang-orang saleh juga ibadah. Tetapi karena sebagian orang tidak tahu ilmunya, bagaimana sih tawassul itu? Dan bagaimana cara mencintai orang-orang saleh yang benar? Maka datanglah syaitan kepada mereka, mengajak mereka datang di kuburan orang-orang yang saleh. Katanya itu adalah kuburan keramat. Kemudian mereka berdoa kepada para penghuni kubur tersebut untuk memohon hajat-hajat mereka. Tujuannya apa? Agar doa mereka diteruskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu mereka kira adalah bentuk penghormatan kepada orang saleh tersebut. Sebab dia dekat dengan Allah. Sementara kita ini banyak dosa, kita perlu perantara. Pada akhirnya, mereka berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada penghuni-penghuni kubur dengan dalih tawassul dan memuliakan orang saleh. Padahal ulama seluruhnya sepakat, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, dia berdoa kepada para perantara tersebut, dia mohon syafaat kepada mereka, dan dia tawakal kepada mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada yang berbeda pendapat. Tapi kok bisa? Ulama sudah sepakat itu adalah syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tiba-tiba ada orang yang dianggap kiai, dianggap ulama, dianggap ustaz, dianggap dai, mengatakan itu adalah ibadah, itu adalah tawassul. Ini bukan lagi sekedar kebodohan, ini namanya kebodohan yang parah. Sebab kebodohan itu juga bertingkat-tingkat. Ada orang bodoh dan sadar kalau dirinya bodoh. Ada orang bodoh tapi sok pintar. Itu yang berbahaya. Orang yang bodoh dan dia tahu kalau dirinya bodoh, maka mesti dia belajar. Mesti dia menuntut ilmu. Adapun yang sok pintar, inilah yang sesat lagi menyesatkan. Kok bisa sampai pada tingkatan seperti itu, yang sudah disepakati para ulama sebagai bentuk kesyirikan, syirik besar yang menyebabkan murtad, justru dianggap mendekatkan diri kepada Allah. Perhatikan bagaimana bahayanya kebodohan. Maka alhamdulillah, sebuah nikmat yang sangat besar ketika Allah menganugerahkan kecintaan di dalam hati kita kepada ilmu, kerinduan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, senang bersahabat dengan para penuntut ilmu dan para ulama. Jangan kita sia-siakan nikmat tersebut. Jaga terus, prioritaskan jadwal-jadwal menuntut ilmu. Jangan kita lebih mengutamakan urusan-urusan yang lain dibanding urusan menuntut ilmu agama. Padahal kita memerlukan ilmu ini sepanjang hayat kita. Adapun makan dan minum, paling kita perlu sehari 2 atau 3 kali saja. Terus kenapa kita lebih mementingkan untuk cari makan dan cari minum saja daripada mencari ilmu agama? Dan ketahuilah, talibani la yashba'ani, talibu ilmin wa talibu dunya. Ada 2 talib, 2 penuntut, 2 pencari yang tidak akan pernah kenyang. Pencari ilmu dan pencari dunia. Maka ada di manakah kita? Apakah termasuk pencari ilmu ataukah pengejar dunia? Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena pentingnya ilmu, pentingnya untuk selalu menghadiri majalisul ilm, dan agar kegiatan kita menuntut ilmu tidak sia-sia. Maka para ulama mengajarkan kita jalan-jalan untuk meraih ilmu, yaitu adab-adab yang harus menghiasi diri kita sebagai seorang penuntut ilmu. Para ulama menulis kitab-kitab khusus untuk membimbing kita agar sukses dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Di antaranya adalah kitab yang kita bahas, walhamdulillah sudah masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu kitab Hilyah Talibul Ilm karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasannya ilmu itu adalah ibadah, sehingga ibadah harus terpenuhi padanya dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dilakukan semata-mata karena Allah, dan mutaba'ah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertemuan sebelumnya telah kita bacakan penjelasan Syekh tentang syarat yang pertama dari dua syarat ibadah, yaitu ikhlas. Sekarang kita masuk pada syarat yang kedua. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala mengatakan asyartu tsani, syarat yang kedua dari dua syarat ibadah, al khoslatul jami'ah li khairi dunya wal akhirah, suatu akhlak, suatu bagian yang mencakup dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan akhirat, adalah mahabbatullah taala wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cinta kepada Allah dan cinta kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kata Syekh adalah sesuatu yang mengumpulkan dua kebaikan sekaligus, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, cinta kepada Allah dan cinta kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahkan dengan keduanya, dengan cinta kepada keduanya itulah seseorang akan merasakan manisnya keimanan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada dua perkara atau ada tiga perkara. Apabila ketiganya ada dalam diri seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan manisnya iman itu adalah istilzadut ta'at wa tahammulul masyaq wa itharu dzalika ala a'radid dunya. Manisnya keimanan adalah kelezatan di dalam ketaatan dan kemampuan menanggung beban-beban di dalam taat kepada Allah, dan lebih mementingkan keridhaan Allah dibanding kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menginginkan manisnya keimanan itu, hendaklah ada pada dirinya tiga perkara. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding keduanya. Afwan, dibanding selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha ay ya'uda ila al-kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin-nar. Dan hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam neraka. Dan dalam riwayat Al-Bukhari, wa an yuqdhafa fin-nar ahabbu ilaihi min an yauda ila al-kufr. Dan sampai dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada kembali kepada kekufuran, ba'da id anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia darinya. Maka dari tiga perkara yang bisa mendatangkan manisnya keimanan, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding selain keduanya. Bahkan cinta kepada Allah adalah di antara bentuk sebesar-besarnya ibadah kepadanya. Walaupun mungkin orang tidak melihat apa yang ada dalam hati kita, tetapi apabila hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah ibadah yang sangat agung kepadanya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dalam ayat ini Allah kabarkan bagaimana peribadahan orang-orang kafir kepada tuhan-tuhan mereka dan bagaimana sifat kaum mukminin. Kata Allah, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka, yuhibbunahum kahubbillah, mereka cinta kepada tuhan-tuhan selain Allah sebagaimana kecintaan kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita dituntut untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada siapapun juga. Sebagaimana dalam as-sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai dibanding orang tuanya sendiri dan anaknya sendiri dan seluruh manusia. Demikianlah yang dituntut dari kita di dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga banyak orang yang kemudian mengaku-ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tetapi yang sebetulnya tidak terlalu penting mengaku-ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Itu. Sebab belum tentu ketika kita mengatakan cinta kepada Allah, kemudian Allah juga mencintai kita, belum tentu. Kenapa? Karena ada syarat-syarat yang Allah tentukan untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan merealisasikan kecintaan itu dalam bentuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana kata Syekh, wa tahqiquha bitamahhudil mutaba'ah wa qafdil athar lil ma'sum, dan merealisasikan cinta itu, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dengan memurnikan ittiba, peneladanan, dan berpegang teguh dengan athar al-ma'sum, seorang yang terjaga dari kesalahan dan kesesatan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah hakikat cinta. Inilah bukti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu memurnikan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dusta orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, kemudian mengada-ngada di dalam agama, memperbuat bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, barulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian. Maka ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syarat untuk meraih kecintaan Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga ayat ini dikatakan para ulama dengan ayatul mihnah, ayat yang merupakan imtihan, ujian terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka diuji apakah kecintaan mereka itu benar atau dusta. Kalau mereka ittiba, memurnikan ittibanya, peneladanannya hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya secara hakiki. Tetapi kalau yang berbuat bid'ah, misalkan dia bikin peringatan Natal Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hari ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun dia beralasan karena cinta kepada beliau, hakikatnya dia dusta dalam kecintaannya. Walaupun hatinya ada kecintaan, tapi dalam syariat dia dihukumi sebagai dusta. Kenapa? Karena buktinya dia menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang berbuat bid'ah di dalam agama, dia malah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memunculkan kebid'ahan dalam agama. Iya. Maka ayat ini sebagai ujian. Siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, mestilah dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barulah kemudian dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting, sebab ini adalah syarat ibadah. Syarat yang kedua adalah ittiba. Ikhlas berarti menjauhi riya, menjauhi keinginan-keinginan di dalam ibadah selain keridhaan Allah. Apakah itu bentuknya pujian atau kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Adapun ittiba berarti menjauhi bid'ah. Sebab ibadah yang bid'ah, yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Maka tertolak. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Qad kanat lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Anehnya, hampir semua orang sepakat, bahkan semua kaum muslimin sepakat, Demikian pula para da'i-da'i sering berbicara bahwa kita harus meneladani Rasulullah SAW dalam akhlak mulia beliau kepada sesama manusia. Kita semuanya sepakat. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan di dalam bergaul dengan manusia. Bagaimana bergaulnya dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, dengan tetangga-tetangganya, dengan masyarakatnya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling patut dijadikan teladan. Mestinya yang lebih patut kita sepakati bersama adalah Rasulullah SAW sebaik-baik teladan di dalam berhubungan dengan Allah. Jangan kita hanya ambil hubungannya dengan manusia, tetapi justru yang lebih patut kita ambil teladan beliau adalah bagaimana Rasulullah SAW berhubungan dengan Allah dalam beribadah kepadanya. Jangan cuma ambil akhlaknya kepada sesama manusia, ambil juga akhlaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memurnikan ittiba hanya kepadanya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam agama kami ini apa yang bukan berasal darinya, maka tertolak. Jadi percuma, kasihan orang yang beribadah tanpa didasari dalil, tertolak. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras sekali, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru di dalam agama, karena setiap yang baru di dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Kurang apa lagi peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kebid'ahan. Sebagian orang begitu ngeri kalau dengar-dengar kata bid'ah, terus mencela orang yang melarang dari kebid'ahan. Mereka mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Apa sih itu bid'ah? Padahal bid'ah adalah lafaz peringatan yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjauhinya. Untuk kita menjauhinya. Tetapi sebagian orang begitu lancang, begitu berani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan setiap bid'ah itu sesat, mereka mengatakan, tidak, kami punya bid'ah yang baik. Tidak, kami punya kebaikan yang lain yang belum engkau ajarkan wahai Rasulullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya, dan itu berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua kebaikan. Dan yang lebih mengherankan lagi, orang-orang yang melakukan bid'ah begitu banyak sunnah yang mereka tinggalkan. Padahal kalau mereka mau mempelajari sunnah dan mengamalkannya 100%, mungkin mereka tidak akan mampu melakukannya. Yang sunnah saja belum dilakukan karena tidak menuntut ilmu dan tidak pula mengamalkannya. Pada akhirnya mereka terjerumus kepada kebid'ahan. Sekali lagi, inilah di antara bahaya kebodohan. Iya. Maka lancang sekali orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik, dalam keadaan dia dengar Nabi SAW bersabda setiap bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Untuk mendukung kesesatan mereka, mereka coba mengutak-atik hadis. Seakan-akan hadis ini seperti ucapan manusia biasa, boleh ditafsirkan semaunya, Mereka katakan kullu di situ kullu li ba'din katanya. Setiap bid'ah adalah sesat, maksudnya bukan seluruhnya tetapi sebagiannya. Maksudnya adalah bukan seluruhnya tapi sebagiannya. Jadi kalau begitu kata mereka, sebagian sesat, sebagian hasanah. Sebagian sesat, sebagian hasanah. Maka kalau begitu kita katakan, berarti kullu yang selanjutnya juga harus ditafsirkan demikian. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat di neraka ditafsirkan sebagian yang sesat di neraka. Kalau begitu sebagian yang sesat di surga. Berarti enggak mungkin. Enggak mungkin terjadi demikian. Maka hadis yang sama membantah penakwilan mereka. Iya. Ini bahaya kebodohan. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan tentang tiga golongan manusia, beliau radhiyallahu anhu mengatakan annasu thalatha. Manusia itu ada tiga golongan. Fa'alimun rabbani wa muta'allimun ala sabili najatin wa hamajun ra'aun. Kata beliau radhiyallahu anhu, manusia itu ada tiga golongan. Yang pertama alim rabbani. Alim rabbani. Seorang alim yang rabbani. Rabbani itu artinya senantiasa mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Dan penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Dan yang ketiga, hamajun ra'aun. Orang-orang yang tidak berbobot. Orang-orang yang tidak bernilai. Yang mengikuti setiap angin mengarah dan setiap teriakan yang mengajak mereka. Ini tiga golongan. Golongan yang kedua beliau mengatakan wa muta'allimun ala sabili najah. Dan penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Ini golongan yang minimal kita harus ikuti. Kalaupun kita tidak bisa menjadi alim rabbani, minimal kita adalah penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Sekarang, apa yang dimaksud dengan penuntut ilmu di atas jalan keselamatan? Maksudnya adalah penuntut ilmu yang senantiasa ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Penuntut ilmu di atas jalan keselamatan adalah orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan senantiasa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau hilang salah satu dari dua syarat ini, berarti dia bukan lagi berada di atas jalan keselamatan. Ada seorang menuntut ilmu, ilmunya benar, masya Allah. Yang dia tuntut adalah Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Tetapi niatnya bengkok. Dia punya tujuan tersendiri. Dia punya maksud lain dalam menuntut ilmu. Maka dia bukan di atas jalan keselamatan. Sebaliknya, walaupun seorang ikhlas, tetapi dia tidak ittiba kepada Rasulullah SAW, sama, dia pun belum berada di atas jalan keselamatan. Maka dua perkara ini, al-ikhlas wal-mutaba'ah, adalah di antara kunci untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Kemudian kata Syekh, wabil jumlah, fahadha aslu hadhil hilyah. Dan secara keseluruhan, inilah pondasi perhiasan seorang penuntut ilmu. Baik, begitu pentingnya dua perkara ini, ikhlas dan ittiba. Kata Syekh, dari seluruh perhiasan penuntut ilmu, inilah yang menjadi pondasinya. Wa yaqa'ani minha mauqi'at taj minal hullah. Dan posisi keduanya bagaikan mahkota yang menghiasi diri seseorang. Mahkota, perkara yang paling berharga maksudnya. Fa ya ayyuhat thullab, maka wahai sekalian para penuntut ilmu, ha antum haulai tarabbatum lid-dars wa ta'allaqtum bi anfasi ilkin talabil ilm. Kalian tumbuh dengan menuntut ilmu, dan kalian senantiasa terpaut dengan sesuatu yang paling berharga, yaitu talabul ilm, kegiatan menuntut ilmu. Fa usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Maka aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, baik ketika bersendirian maupun di keramaian. Fahyal uddah, karena ketakwaan itu adalah bekal. Wahiyam mahbitul fadail, padanya terdapat berbagai macam keutamaan. Wa mutanazzal al mahamid, dan padanya terdapat berbagai macam bentuk pujian kepada seorang hamba. Wahiyam mab'athul quwwah, dan padanya terdapat kekuatan. Wa mi'rajus sumu, dan tempat untuk naik pada ketinggian. Warrabitul wathiq alal qulubi anil fitan fala tufarritu, dan dia adalah ikatan yang kuat terhadap hati-hati kita tatkala terjadi fitnah, maka janganlah kalian meremehkannya. Jadi beliau rahimahullahu taala kemudian mewasiatkan kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Di samping kita ikhlas, kemudian kita mutabah, maka hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa perlu ketakwaan? Sebab ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang berasal dari Allah. Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Sebagaimana kata Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, syakautu ila waqi'in su'ahifti farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluh kepada Imam Waqi', guru beliau, akan buruknya hafalanku. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Maka ketakwaan adalah di antara wasilah yang sangat besar untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Dan ini makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan anugerahkan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Furqan itu adalah pembeda. Ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wan nafi wad dar. Yang dengannya kalian bisa membedakan antara yang hak dan batil, antara yang bermanfaat dan yang berbahaya. Inilah ilmu. Inilah tujuan yang tertinggi daripada ilmu, agar kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian kita mengetahui mana yang bermanfaat bagi kita dan mana yang berbahaya bagi kita. Demikian pula furqan yang dimaksudkan di sini adalah akan dimudahkan di dalam menghafal, di dalam menghafal ilmu. Sebab ilmu di antara kunci sukses yang sangat besar adalah perlu dihafalkan. Perlu dihafalkan. Oleh karena itu, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'ahu." Semoga Allah menjadikan berseri-seri wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia memahami dengan baik, kemudian dia hafalkan dan dia sampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Dia hafalkan sebagaimana yang dia dengarkan. Maka ada orang yang begitu mudah dia menghafal, ada yang susah menghafal. Jawabannya atau diantara sebabnya dikarenakan berbeda ketakwaan mereka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan baginya untuk menghafal ilmu. Adapun orang yang menghafal ilmu kok susah ya, dengar lagu, dengar nyanyian musik, sekali dengar gak pernah lupa ya, gak pernah lupa. Maka itulah pengaruh kemaksiatan. Dia lebih senang kepada kemaksiatan daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, makna Furqan di situ adalah pemahaman yang baik. Dia mampu memetik hikmah-hikmah. Dia mampu memahami ayat-ayat Allah dengan baik. Sehingga bisa jadi, antara dua orang menghafal ayat yang sama, tetapi salah satu dari keduanya bisa mengeluarkan dari ayat itu 10 pelajaran, 10 hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang satunya lagi, dia hanya bisa memahami 3 pelajaran saja. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa, Allah berikan ilham kepadanya, Allah berikan pemahaman yang baik, sehingga dia lebih dapat memahami makna ayat tersebut. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana ketakwaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan bagaimana beliau dapat menyingkap makna-makna ayat yang tersembunyi dari kebanyakan manusia. Mereka sampai heran, ternyata pelajaran dari ayat ini betul seperti yang dikatakan Syekhul Islam. Beliau bisa mengeluarkan sejumlah pelajaran yang sangat banyak sekali dari satu ayat atau dari sebuah hadis, dan itu dari ketakwaan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah akan anugerahkan kepada seseorang firasah sadiqah, yaitu firasat yang benar, yang dengannya dia dapat mengenali manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bit-tawassul." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba, dia dapat mengenal manusia dengan firasatnya. Dia dapat mengenal manusia dengan firasatnya. Dari mana dia dapatkan? Dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala karena ketakwaannya. Iya. Demikian pula, Allah akan anugerahkan kepadanya karamah. Allah anugerahkan karamah, yaitu kemampuan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Allah anugerahkan kepadanya kemampuan di luar batas yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Karamah. Ini buah dari ketakwaan. Ini semuanya bagian dari makna Furqan. Baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan adab yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu yaitu ilmu itu adalah ibadah, sehingga kita perlu memenuhi syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Masih kuat? Sudah ngantuk? Hah? Istirahat dulu. Apa ada yang belum jelas perlu ditanyakan? Lanjut. Hah? Lanjut. Baik. Kita lanjut sampai menjelang zuhur. Kalau ada yang belum jelas perlu ditanyakan, tafadhol. Antum tulis saja. Taruh di sini. Mungkin setelah zuhur kita bahas. Baik. Kita masuk pada adab yang kedua. Berkata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, kun ala jaddati salafis salih, hendaklah engkau berada di atas jalan as-salafus salih, jalan as-salafus salih, generasi pendahulu yang saleh. As-salaf maknanya adalah ma madha wa taqaddam. Salaf itu secara bahasa artinya adalah yang telah berlalu dan telah mendahului. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan salaf di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan generasi setelahnya yang meneladani generasi sebelumnya, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Kata Syekh, kun salafiyan 'alal jaddah tariqi salafis salih min as-sahabah radhiyallahu anhum. Hendaklah engkau mengikuti jalan salafus salih, pendahulu yang salih, dari kalangan para sahabat. Mereka itu dari kalangan para sahabat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka. Faman ba'dahum mimman qafa atharahum. Kemudian generasi setelah sahabat, dari kalangan orang-orang yang berpegang dengan athar mereka, yaitu athar para sahabat, yakni Al-Quran wa Sunnah dan ucapan-ucapan para sahabat. Fi jami'i abwabiddin, dalam seluruh permasalahan agama tanpa terkecuali. Jangan sebagian mengikuti salaf, sebagian mengikuti khawarij. Seperti ada sebagian orang dakwah salafiyah, apa namanya, dakwah salafiyah, akidah salafiyah, dakwah ikhwaniyah, akidah salafiyah, dakwah ikhwaniyah. Inilah yang kelak dikenal dengan kelompok sururiyah. Sebagian akidah salafiyah mereka pegang kuat-kuat, tapi bagaimana metode dakwah mereka? Mereka mencontoh ikhwanul muslimin. Kemudian mereka, apa namanya, tipu umat dengan mengatakan bahwa itu adalah asriyatul muwajahah, bentuk kemodernan dalam penampilan saja. Adapun yang menjadi patokan mereka katanya tetap salafus saleh. Pada kenyataannya mereka banyak menyelisihi as-salafus saleh. Katanya dalam permasalahan akidah, dalam masalah fikih, kita ikut ulama ahlus sunnah. Kita ikut Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani. Tapi kalau masalah jihad, kita ikut para ulama mujahid. Iya. Dibedakan antara mereka, antara mujahid dengan para ulama. Bahkan para mujahid sekalipun, mestilah mengikuti bimbingan para ulama. Sebab kalau mereka berjihad, tanpa dibimbing para ulama, jihadnya akan menuju kepada jalan yang salah. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Sehingga kita lihat, Masya Allah, ada sebagian orang-orang yang telah menyimpang jalan mereka dalam jihad. Dalam fikih betul. Penampilan mereka masih penampilan ahlus sunnah. Iya, penampilan zahirnya. Dia memelihara jenggotnya, celananya tidak isbal, istri-istrinya berjilbab yang syar'i. Tetapi dalam pemahamannya, dalam jihadnya, dia menyimpang. Dia jauh menyimpang, mengikuti kelompok khawarij. Kenapa? Karena tidak mengikuti salaf, tidak mengikuti ahlus sunnah dalam seluruh permasalahan agama. Sebagian diambil, sebagian ditinggalkan. Maka di sini Syekh mengingatkan, fi jami'i abwabiddin, hendaklah kita mengikuti salaf dalam seluruh permasalahan agama, minat tauhid wal ibadat wa nahwiha. Apakah itu tauhid? Keyakinan hati. Ataukah ibadah-ibadah? Maka seluruhnya dan yang semisalnya harus kita mengikuti salaf. Mutamayyizan biltizami athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan engkau berbeda, berbeda dengan yang lainnya, yakni dengan para pengikut kesesatan. Dengan apa bedanya? Dengan iltizam, istiqamah, berpegang teguh dengan athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa tawdhifis sunan ala nafsik, dan engkau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dirimu, wa tarkil jidal, dan engkau meninggalkan perdebatan, perdebatan di dalam agama ini tercela, wal mira, demikian pula pertengkaran, permusuhan, wal khaud fi ilmil kalam, dan tenggelam di dalam ilmul kalam. Apa itu ilmul kalam? Ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu debat mendebat, ilmu yang berdasarkan akal pikiran belaka, meninggalkan syariat. Dan ini adalah penamaan ilmu akidah oleh ahlul bid'ah. Kalau ahlus sunnah mengenal ilmu tauhid, mengenal ilmu akidah, maka di kalangan ahlul bid'ah, ilmu akidah itu disebut dengan ilmu kalam. Wa man yajlibul atham wa yasuddu an syar'i. Dan tinggalkan apa yang mendatangkan atau melahirkan dosa-dosa dan menghalangi dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Inilah adab yang kedua yang sangat penting sekali yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Yaitu berpegang teguh dengan jalan as-salaf dalam seluruh permasalahan agama. Dan tinggalkan perdebatan dalam agama. Agama bukan untuk diperdebatkan. Bukan untuk menonjolkan diri sebagai orang yang paling pintar debat, yang bisa mengalahkan lawan-lawan debatnya. Dan orang yang bisa mengalahkan lawan debatnya, bukan jaminan dia berada di atas kebenaran. Bukan jaminan dia berada di atas kebenaran. Oleh karena itu pernah datang kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala seorang yang menantang debat. Wahai Imam, aku akan mendebatmu. Kalau kamu kalah, maka kamu harus mengikuti pemahamanku, mengikuti akidahku. Apa kata Imam Malik? Kata beliau, terus, kalau aku kalah dan kamu menang, datang orang yang lain dan bisa mengalahkan kamu, apakah kamu ikut juga kepadanya? Iya, saya ikut. Kata Imam Malik, kalau begitu, pergilah engkau, carilah orang yang bingung sepertimu, sebab aku sudah yakin dengan agamaku. Maka, orang yang suka berdebat itu hakikatnya orang-orang bingung, belum memiliki sebuah keyakinan yang pasti. Oleh karena itu kata para ulama, aktsaru syakkan indal maut ahlul kalam. Orang-orang yang paling banyak ragunya ketika mati adalah ahlul kalam, orang-orang yang senang debat itu. Senang bermusuh-musuhan, bertengkar di dalam masalah-masalah agama. Maka tercela memperdebatkan agama, memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas sekali. Iya. Datang kepadanya Al-Quran was-sunnah yang begitu jelas, masih dia debat. Masih dia katakan, tapi kan begini, tapi kan begitu. Atau perlu diseminarkan dulu. Perlu dimusyawarahkan. Kalau disetujui oleh berapa? 1/2 atau lebih anggota dewan, nah, dalam rapatnya itu diperdebatkan, barulah kemudian dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, dapat dijadikan undang-undang. Ini bentuk-bentuk perdebatan di dalam agama. Tinggalkan, tinggalkan perdebatan dalam agama. Datang kepada kita ayat, datang kepada kita hadis, amalkan. Jangan diperdebatkan dan jangan layani orang-orang yang suka berdebat di dalam agama. Kita sampaikan kepadanya kebenaran, sudah jelas kebenaran baginya, kemudian dia masih debat, tinggalkan. Kecuali orang yang benar-benar mau cari tahu, belum jelas. Kita sampaikan ilmu, kita sampaikan Al-Quran dan Sunnah, belum jelas. Maka jelaskan lagi, sampai jelas. Sudah betul-betul jelas, dia masih berdebat, sudah, tinggalkan orang seperti ini. Tinggalkan orang seperti ini. Karena itu, tidak semua dilayani. Orang yang mendebat, orang yang bertanya, kadang-kadang mendebat dalam bentuk bertanya, gak semua dilayani. Tidak setiap komen, tidak setiap pembicaraan manusia kita layani. Justru akan mendatangkan kemudaratan kepada kita sendiri. Apalagi kalau kita belum memiliki ilmu yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, menjawab debat mereka. Sehingga yang terjadi apa? Adanya debat kusir, debat yang tidak jelas kemana arahnya. Iya. Maka yang harus kita lakukan adalah berpegang teguh dengan jalan as-salaf, yaitu menerima dengan sepenuhnya apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, dan kita pahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salaf. Baik. Sekarang kita sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran wa Sunnah dan ucapan salaf tentang kewajiban berpegang teguh dengan jalan salaf. Dalil yang pertama, tentunya dalilnya banyak, kita sebutkan di antaranya untuk menguatkan kita insyaallah ta'ala dalam berpegang teguh dengan manhaj salaf ini. Dalil yang pertama, surat At-Taubah ayat ke-100, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالصَّادِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan orang-orang yang pertama masuk Islam yaitu sahabat Muhajirin wal Ansar, dan mereka yang mengikuti Muhajirin wal Ansar dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Baik. Dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang telah Allah ridhoi. Orang-orang yang telah Allah ridhoi. Siapa mereka? Sahabat muhajirin wal ansar. Jelas sekali. Dengan tegas Allah katakan, mereka adalah sahabat muhajirin wal ansar. Tetapi Allah juga mengabarkan kepada kita sebuah peluang yang sangat besar. Keridhaan itu pun bisa kita raih dengan syarat. Dua syarat Allah sebutkan di sini. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini syarat yang pertama. Mengikuti mereka. Berarti kita masih memiliki peluang yang sangat besar untuk meraih keridhaan Allah dengan cara apa? Mengikuti mereka. Kalau begitu, wajib mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan itu juga bermakna, siapa yang mengikuti mereka diridhoi, siapa yang tidak mengikuti mereka tidak akan diridhoi. Kan begitu. Kemudian syarat yang kedua, biihsan. Mengikuti mereka dengan ihsan. Untuk meraih keridhaan Allah. Karena itu Syekh tadi mengatakan, fi jami'i abwabiddin, kita ikuti para sahabat dalam seluruh permasalahan agama, barulah kita akan mendapatkan keridhaan. Jangan kita mengikuti sebagian saja dan meninggalkan yang lain. Iya. Sehingga berkata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa ma'na alladziina taba'uuhum bi ihsan, alladziina taba'us sabiqiina al-awwaliina minal muhaajiriin wal anshaar. وهم المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة. Maksud firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengikuti mereka dengan baik adalah yang mengikuti muhajirin wal ansar. Siapa mereka? Mereka adalah generasi yang datang setelahnya dari kalangan para sahabat. Yani selain sahabat muhajirin dan ansar. فمن بعدهم إلى يوم القيامة. Kemudian itu juga mencakup semua yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Dengan syarat itu tadi, mengikuti mereka dan mengikuti mereka dengan ihsan. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dari surat An-Nisa ayat 115. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami biarkan dia sesat, dan kami masukkan dia ke neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Seburuk-buruknya tempat kembali. Maka dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang dua sifat yang akan mengakibatkan seseorang itu sesat dalam kehidupan dunia ini dan dimasukkan ke dalam neraka. Sifat yang pertama adalah menentang Rasul. Dan yang kedua, tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Dan ini adalah dua sifat yang selalu berjalan bersama. Siapa yang menentang Rasul berarti dia tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Siapa yang menentang jalannya kaum mukminin berarti dia menentang Rasul. Dan kaum mukminin ketika ayat ini turun tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walaupun kaum mukminin mencakup seluruh kaum mukminin sampai hari kiamat, tetapi kaum mukminin yang berikutnya diridhoi dan dianggap mukmin kalaulah mereka mengikuti kaum mukminin generasi awal. Sehingga Allah mengatakan, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka apabila mereka beriman seperti yang kalian imani, maka mereka mendapatkan hidayah. Iya. Jadi Allah katakan, siapa yang beriman seperti berimannya para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajmain, apa yang diimani sahabat, itu pun kita imani, maka kita akan mendapatkan hidayah. Allah mengancam, siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, dia akan sesat dalam kehidupan dunia, dan akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Kalau begitu wajib mengikuti jalan para sahabat. Dan ingat, dalam setiap urusan agama, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, dakwahnya, dan lain sebagainya. Demikian pula dalil yang berikutnya Baik. Dalil yang berikutnya dari surat Luqman ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah, "Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Dalam ayat ini Allah memerintahkan, "Wattabi' sabila man anaba ilayya," dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, "Wa kullun minas sahabah munibun ilallahi azza wa jalla, fayajibu ittiba'u sabilih wa aqwalih wa i'tiqadatih." Dan setiap para sahabat adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Kalau begitu, wajib mengikuti sahabat. Karena Allah mengatakan, "Wattabi' sabila man anaba ilayya," dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kata Imam Ibnu Qayyim, setiap sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah, maka wajib mengikuti jalan mereka, ucapan-ucapannya, dan akidah-akidahnya. Iya. Kata beliau, "Wa'tiqadatihi min akbari sabili," dan akidah-akidahnya adalah diantara sebesar-besar jalan mereka yang harus kita ikuti. Baik. Ini dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa wajib bagi kita mengikuti jalan salaf, jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan bahwasannya jalan mereka adalah jalan keselamatan. Siapa yang menyimpang dari jalan tersebut, niscaya dia akan binasa. Berkali untuk seksi pertama ini, kita cukupkan sampai di sini. Ada lanjut? Ba'da zuhur lanjut? InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan ba'da zuhur. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian saat ini Allah punya sesi anak untuk melanjutkan dengan makan bagian saya seadanya. Kemudian selama waktu Allah melanjutkan dari sesi berikutnya. Masih banyak belum nih.